Kalau lah berburuk-burukan jauh tetangga, ndak balik elok lah jauh tetangga, akan mahu akan mengadu. Awak mahu sambal lah do, ndak do, bawang habis, dinyo ado. Di orang lain dan ado tuan jauh rumahnya. Akan menjala awak akan kemari, sedang dekat rumah awak lah ado. Pi dek badan dan berkesumat, dek ndak berkesapuan lah sekian lama. Di awak berburuk-buruk, rugi manfaat, kata Nabi. Susah hidup. Kadang-kadang, bahaya mewak dilapian ayam wak ke rumahnya. Nak dicirinya rumahnya. Kau nampak bunganya, pot bunganya rancak. Ipatan dia wak. Nak yang mati bunganya. Kau nampunya terjadilah busuk hati. Iri hati dangki kepada tetangga. Padahal agama mengatur. Awak bertetangga itulah nampel yang didahulukan. Agih-muagih. Tolong-menolong. Pinjam-meminjam. Bantu-membantu. Cari-mencarian dan sebagainya. Alai katanya kurang, kita bantu. Inyo kurang, awak cukui, kita tolong. Kalau inyo cukui, awak kurang, awak pula berlindung. Umpamanya, inyo batipi warna, berumah rancak, awak indah. Dia ubuang lelok, ia datang awak ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akabar bu, anumpang nonton pak. Silakan bu, nontonlah. Kami nombu amakan iyo-iyo pak. Kan tiga dapet awak tu. Menonton perai, minum dapet, amakan terletak pulo. Awak kapai ke pasar, inyo ke pasar pulo. Inyo bauto awak indak. Kama pak, pasar mai. Nanya, nampak cik pak, masuklah. Tiba tengah jalan, rusak tu nyo. Oh, buat singgung ikut sini pak nyawak. Kan dapat awak numpang tu. Kalau lain baik elok dengan tetangga. Itu yang dipandang remeh. Itu yang dipandang enteng. Gunjang kasinan sabui kemari. Ceritong kasinan ceritong buruk ke kemari. Japui kesiko antang kasinan. Oh hancur hidup dalam bertetangga. Jo anak-anak indak baik elok. Ibu bapa semua ibu bapa indak baik elok. Anak lebih bahaya kalau induk jo ayah, ayah semua ayah, induk semua hidup bertingkah. Anak welok, kau mengawak. Itu maka seluruhnya dibina secara baik. Akulah kata Nabi, wa manistakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Siapa menang enteng, yang menang remeh tetangga, rugi kemanfaatan hidup. Banyak hadis-hadis, banyak ayat-ayat yang mengatur masalah bertetangga. Kalau awak pulang dari pasar, umpamanya ibu-ibu lagi borongnya buah-buahan di pasar, awak beko kalalu ke rumah awak menampuh rumah orang sebelah dulu, dibali rambutan, dibali lansik, jambu dan sebagainya. Kalau rasanya tidak kata gih anak orang sebelah, jangan sampai tahu orang, jangan tahu anaknya bersawak kembali itu untuk anak awak. Tapi kalau katahunya, agih. Aku tidak tentu baah perasaannya. Jadi seorang ini laman. Jang, Leni, Udin. Aku ha, rambutan tu kena 5 kilo. Kalau jambu 3 kilo. Kalau rambutan 1,5 ton. Anak orang tidak jadi. Baah rasuati orang. Ada awak, kau lama itu menyinggung orang itu sebagian. Dibali baju baru. Dibali pakaian baru. Kau anak baru-baru lah. Jamuan di jendela. Indak basah lagi, itu berjamuan juga. Aku nanya untuk menyakit hati orang sebelah. Menyapu wak di halaman, sambal tak jarang. Apa yang bawa kanak? Ros, ba'ama. Saya lihat gulai hati saya, anak ayam saya bagai, lah masak. Kau angguh, tak? Padahal lalu mengamangalai. Apa yang kau disorang itu? Anak terangat orang sebelah. Awak ambil kali ayam, awak ambil randang hati. Itu suatu hal yang sangat dicela tu dalam agama. Biar bertetangga secara rumah, tetangga secara bernegara, tetangga secara berkantor, dan bisa dipeketik, bisa dipegadang rumah, arti tetangga itu. Yang intinya, awak harus baik-elok jauh tetangga. Dan sampai menang enteng, menang remeh, lebih-lebih menyakiti hati tetangga. Itu sangat kanai awak dalam ajaran Islam. Bahkan dikecek Nabi, indak beriman. Indak beriman, indak beriman, indak beriman. Kalau sianu kanyang, tapi tetangga ni lapa, baraka karihnya Nabi mengecek ambil itu. Itu yang nomor tiga yang dikecekkan oleh Rasulullah SAW. Nang kampe kata beliau, wa man istakhaffa bil aqraba khasral mawaddah, siapa memandang enteng karib kerabat, siapa tu maksud karib kerabat, sejak dari awak badun sana, ibu bapa, ipa bisan, mama kemenakan, adik kakak, seluruh ahli pemilih kaum kerabat, karib kerabat, kaum keluarga, tu dinamakan akraba, nambah tali darah, zawil arham. Kalau jo dun sana, jo pamili, jo saudaro, jo nasa suku, indak baelo elok lagi, memandang enteng, tu rugi kasih sayang. Itu kalau indak bakasih sayang, ndak dora solat, ndak dora solama, ndak dora so sanang, sebab nang kebahagiaan atau nang dirasakan lama atau sanang dalam berkehidupan pergaulan, kalau awak baelo elok, awak bakasih kasihan. Aku ado adik jo kakak sampai 2 tahun ndak bekasapuan. Minantu jo mintuo ndak bekasapuan 2 tahun. Kemenakan jo mama bunuh-bunuhan, dek masalah-masalah seketik. Ado kemenakan nama antak mama. Ado mama membunuh kemenakan. Kakak mencaki adik. Bahkan ado pulo anak nak membunuh ayah. Ado anak nak membunuh ibu. Ado pulo ayah dan berketaladuan kepada anak. Nah, karib kerabat, kaum famili, kaum keluarga. Alah artinya awak hidup kalau nak balik elok antul awak sesama awak. Baca lihat Nabi, mula-mula beliau diangkat jadi rasul, diperintahkan oleh Tuhan, wa anzir asyiratakal akrabin. Beri kabar pertakut, sampaikan dulu pengajian kepada kaum keluarga engkau yang terdekat. Diimbau tu dek Nabi, seluruh keluarga Bani Hashim diimbau ke Bukit Safa. Disampaikan kepada mereka, nama suruh ambo ku adalah Rasulullah, Tuhan awak Allah. Jangan sambah jauh patung-patung tuang, latihan tuang di Kaabah tu. Baitu Nabi memelihara kaum keluarga. Sampai pula dek Tuhan, ku ampusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu, pelihara keluargamu, jangan sampai terjerumus masuk neraku. Tapi di awak ba'ah, kadang-kadang sarumah, adik perusi, kakak perusi, kakak cik lain perusi, labas suami ketiga-tiganya. Labas suami ketiga-tiganya, babi liat pulau bertiga. Babi liat tiga pulau, babi liat tiga pulau periuk. Tiga pulau kuali, tiga pulau tunggu. Malak makalah dalam bilik sorang-sorang. Memasaklah dalam kamar sorang-sorang. Antara kakak juga dia nak berkesapun, awak serumah. Perangai hati, di mana dapat yang seperti itu. Jalankan karib kerabat secara umum orang mukmin saja. Nabi menyampaikan al mukmin lil mukmin kal jasadil wahid. Orang mukmin satu sama lain tidak ubah serupa tubuh yang satu. Abaitu wa mambina hubung bayi awak. Serupa tubuh yang satu. Abaitu tubuh yang satu itu sasaki, sasanang. Ambo nyobo ibu dan bapak-bapak pernah tasipak tunggu dek kaki ambo. Badarah. Badarah kaki kena tasipak tunggu. Siapa nak mubik? Nak mubik tangan. Nak beraya mata. Nak lasu-lasui hidung. Nak heboh menyampaikan korang mencuang. Aduh, tolong. Aduh. Anak kaki yang niang saja. Akan nampak dawak balik eloknya tuah. Adiknya di sana. Ia di sana kontan. Kaki na luko, tangan na marasai. Iduang na lasulasui, mato na marayi, amuncuang na magetahu kian kemari. Bara kailo urang berusana. Sa sakit, sa sanang. Andai kato teraga ati wak menonton ke bioskop. Sanang teraga ati. Kecik kaki, yo teraga ati menonton, yo. Biarlah dia nantan kato kaki. Lama langkah-langkah kaki sampai ke bioskop. Bekot tiba di bioskop, nambali kertis tangan. Sampai ke dalam bioskop, anang kaki ke bawah kerisi. Yang tangan tergantung juga ke bawah. Nak menontonkan mata saja. Alum pernah terangah bahwa kaki juga mata bersyarat. Kurang ajar mata. Ada yang mantan wang, awang surang. Saya menonton. Alay betul juga mata ke kaki. Anda. Demi untuk keselamatan dan kemaslahatan awak, untuk kesenangan kita bersama, bagi-bagi tugas awak. Bagi-bagi tugas. Awang kaki untuk iko, awang mata untuk iko, awang tangan untuk iko. Di awak kebarusana, asal nang kalama bersama, dibagi-bagi melalui tugas. untuk dapat awak merasakan kesenangan. Indak iri hati, indak cemburu. Kok laki sianu labu galihnya kadang inyo toke dagang dan sianu bautu belok, laki sianu ikut belok, suami kakak ikut betul belok. Ada pertemuan sadonya. Di pertemuan ada dia eloknya. Tapi kalau lah bendengan, lah barang kedangkian, lah mana-mana sudi kakak-kakak ikut, kadia ikut, kamama ikut, kepenakan itu, hancur, mana rempek, remeh, khasiral mawaddah. Rugi kasih sayang. Rugi kasih sayang, aja siapa kabar elok. Kalau nanti mencari kawak karui, awak mencari kenyok kerunyi, anak baras sui duit. Tentu perlu kasih sayang kau kita cari. Kok lama diawak, lama dinyo. Katuju diawak sesuai pulau dinyo. Aku nak kita cari dalam hidup. Itulah yang kampek kata Rasulullah, wa man istakhaffa bil akraba khasiral mawaddah. Terakhir yaitu nang kalimo, wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tayyibatal ma'isyah. Siapa memandang enteng keluarganya sendiri, yang dimaksud kok bagi suami istrinya, kok bagi istri suaminya, memandang enteng suami atau istri, rugi ketenangan hidup. Rugi ketenangan hidup, rugi kebahagiaan. Kita kadang-kadang ibu-ibu dan bapak perlu juga menyadari kelihayan setan. Memang setan ko dinan haram awak diasung. Dinan halal kita kan tiga dua. Umpamanya bujang jo gadih. Seorang pemuda dengan seorang pemudi kalaulah bakana nanti tak dapat disabui lagi. Tak dapat disabui. Kalau nyo bajara babuik surik tu. Surik tu nak tanggung buninyo. Umpamanya padang tanggal rindu bulan melarat tahun ditimpa kesedihan kepada pihak yang tercinta Udanda si Amrizal di titik-titik. Sampai itu adinda tidak bisa hidup tanpa udah sayang. Hidup mati dinda adalah untuk anda saja. Anak suami dan laki-laki kau balik pulak. Wahai dinda yang tercinta, hidup matiku adalah untuk dinda. Dunia adalah milik kita berdua. Gunung api pun kita yang punya. Nyo-nyo katiko alun nikah. Masih bujang, masih gadih. Tidak pernah mencaci manisku, sayangku. Adinda tercinta, udanda yang termanis, macam-macam puji-pujian. Sebab di waktu itu masih haram. Tapi baikku, lah tiga minggu atau sebulan, dua bulan sudah nikah, lego pagai. Aduh mah lagu lego pagai. Nan padusi lah heboh ke laki-laki, nan laki-laki lah heboh ke nan padusi. Di dinan halal, setan mengadua. Di dinan haram, setan mendorong. Untuk itu tahu gitu. Kelazatan, kesenangan hidup termasuk diperoleh melalui rumah tangga. Kalau suamilah memandang enteng istri, acuh tak acuh, indak mempedulikan istrinya lagi, indak diperlakukan secara wajar, rugi thayyibatal ma'isyah. Rugi ketenangan hidup, rugi ketentraman batin. Sebab istri adalah pendamping suami, penghibur suami. Selama istri kolai pandai pula. Khadijah radhiyallahu anha. Di waktu Nabi mula-mula menerima wahyu. Pulang dari Gua Hira. Nabi kan menggigia pulang. Tiba di rumah, kata Nabi. Zamiluni, zamiluni. Dasiruni, dasiruni. Selimutkan aku, selimutkan aku. Dia kata Khadijah. Dan Khadijah, kau kan payah pula ke Nabi. Cara imbauan kau ya. Kabau dawa kenyo inyo ketek padu awak. Kada sabui namonyo nyo suami awak. Kola caru awaknyo. Barangkali Nabi atau Khadijah kan Nabi bawa awak sajo. Amo di kito siko pula. Diceritakanlah oleh Rasulullah anan terjadi di Gua Hira tadi. Sesudah Rasulullah bercerita kepada Khadijah, Khadijah bau saho supaya suaminyo tenang. Sebab tadi Nabi pulang dari Gua Hira seolah-olah gelisah, susah. Kerana di Gua Hira peristiwa yang dialami Nabi dan belum pernah dialami sebelum itu. Di akato Khadijah, anan terjadi Anak bersuah. Sesudah Nabi menceritakan anak terjadi, usaha Khadijah membujuk suaminya. Sehingga suaminya ku tenang, senang, nyaman, abih segala kesulitan, kesusahan yang dirasakan tadi. Kok itu nan terjadi di engkau? Ikulah namu idam-idamkan juga selama kuah. Berarti, an datang ke engkau itu nan pernah datang ke nabi-nabi dulu, ke rasul-rasul dulu. Namanya itu namus atau malaikat Jibril. Dengan arti, kalau begitu, engkau kini resmi jadi Rasulullah. Dan engkau resmi jadi Rasulullah, tentu ambo nampil yang bangga. Ambo resmi pula bersuami, kan seorang Rasul. Apa itu cara Khadijah mengecek, tentu suaminya tenang. Tentu jiwa suaminya aman. Rasulullah reda sekali. Banyak lagi cara-cara lain yang dilakukan oleh Khadijah untuk menyenangkan hati suami. Kok nampak dia Rasul pulang agak karik-karik saja. Mungkin ada masalah di tengah-tengah masyarakat. Khadijah diam dulu. Diam. Diambilnya sabun. Diambilnya embe. Diambilnya anduk. Adi isyaratkan ke Rasulullah supaya mandi. Beko Nabi sedang berado di kamar mandi. Khadijah masuk dalam kamar. Dipakai pakaian nampal yang rancak, nampal yang senang Rasulullah mencariaknya. Sehingga Nabi sesudah mandi, sudah salat sunat, dicariak Khadijah, dah siap, dah segih, berpakaian yang menyenangkan, abih segala susah-susah yang terjadi di luar tadi. Aku nampaknya nawak, baso Khadijah selalu menghormati, selalu memuliakan, berusaha untuk kegembiraan suami. Apa itu pun sebaliknya, Rasulullah tidak pandai kasar kepada istri. Tidak pandai kasar, tidak pernah main bau juariah. Bahkan kalau beliau berkandak berkeinginan, selalu dimulai dengan alangkah baiknya, alangkah baiknya. Alangkah baiknya, apa itu? Bahkan di surat berjanji, biasa kita dengar. Nabi ko bersifat, wa yasiru fi khidmati alihi bisiratin syariah. Yang Nabi selalu membantu istrinya. Kok nampak dia orang rumahnya batanak. Mungkinnya menggiliang lado. Kok istrinya berkoma buaya. Mungkinnya masak nasi. Asyik kerajaan rumah tangga itu dikerajakan secara bersama. Dan secara baik. Amako Nabi kepada istri. Istrinya kepada Nabi selalu harago menghargai. Dan mulia memuliakan. Apoko bagi awak. Sebagai orang mukmin, sebagai umat Islam, nang kaji rumah tangga aku kalah selalu kita kaji. Khusus ko untuk ibu-ibu, ibu-ibu kini kalah tinggi aragonyo, lah tinggi nilainya, lah dimuliakan, bahkanlah banyak bakarajo, bapunsi di tengah-tengah masyarakat, nang jadi pegawai negeri, lah dona jadi abri, lah dona pedagang. Ladona menjadi ketua atau ketua itu. Bagaimanapun, biarlah ajo pangkat, ajo jabatan, yang namanya istri, wajib hormat kepada suami. Tak dapat ditawar-tawar itu. Dan suami sebagai pembimbing, pembendung, pembela istri. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pembela, pembimbing kaum wanita. Segala laki-laki itu disebut sebagai bapak. Bapak itu kan lima hurufnya. B, A, B, A, K. B, badan. A, angkatan. B, pembela. A, anak. K, kemenakan. Jadi enam bapak, badan, angkatan, pembela, anak, kemenakan. Nah, kepada istri, kok berang, boleh berang. Kok menampak, boleh menampak. Di suatu waktu nalah, tidak ada jalan lain-lain. Tapi hindari muka. Hindari wajah. Dan anak-anak bendung. Kemenakan kau di pihak keluarga, pemilih awak, kita selamatkan pula. Jadi, tugas suami itu. Mempergauli istri dengan baik. Bukan malah nyalanyahan. Bukan meremehan. Memandang enteng. Bukan jadikan istri kau sekadar WC. Untuk pelapis sesak. Bukan begitu. Tapi sabuk dalam agama sahibah. Teman hidup. Yang bisa agih-muagih tolong-menolong. bantu membantu dan nasihat menasihati, tunjang menunjang dalam kehidupan. Kau tidak ada isteri panjang pula. Berapa banyak yang nampak awak? Sebentarlah panik, sebentarlah panjang, sebentarlah risau. Sebab mama tidak ada. Banyak yang sakit utak. Tapi sebahagian kita tak lihat pula. Laman dapik, labrakik, leboh. Banyak kasus-kasus rumah tangga pun kita tak lihat kini. Yang selalu dihadapkan kepada pengadilan-pengadilan amu. Ataupun kepada orang-orang tertentu. Sebelumnya bukan main berbaik-baik. Tapi lah terjadi, itulah macam-macam yang terjadi. Bukan saja di awak naranda, bahkan orang tinggi-tinggi, lah pejabat beliau. Lah segala cukui. Pangkat tinggi, rumah gagah, harato banyak, segala ndak ada nang kurang. Anang cakap mada tujuk. Lebih-lebih kalau dia isteri kau umpamanya lah merasakan cukui pula, alah menentang pula ke suaminya. Ada ndak perlu benar je orang tu. Tak piti yang bagai dia naruh, ada yang pandai mencari. Dia kamu tak piti, tak mencari, tak aratu, tak itu. Sebagai manusia yang berlainan jenis, dan wanita sebagai istri, yang laki-laki sebagai suami, ada undang-undang yang mengatur dalam masalah itu. Undang-undang suami ada, undang-undang istri ada. Ini tak boleh, dia nak menghina seseorang. Dia memandang enteng sesuatu. Kalau suami memandang enteng istri, istri adalah ibu anaknya, berarti inyo sendiri nam malanyahan nam marusahan rumah tanggonyo sendiri. Kalau istri lah manang enteng kepada suami, lainyo nam buruk-buruk nam randa-randaan suaminya, berarti inyo pulalah nam marusak rumah tanggonyo sendiri. Jadi awak menyebut rumah tangga, ada rumah tangga iko sebenarnya baik atau bodoh awak tangga-tangga bagi rumah tangga itu. Itulah kerajo dan hendak direjoi oleh Tuhan. Indak ketujuh oleh Rasul kalau ado ino meino merandah merandah pandang-pandang ente yang tua. Pidawa selalu harago maharagoi mulia memuliakan. Sedangkan Tuhan le maharagoi awak. Tuhan le memuliakan awak. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Akan masuk tua laki-laki wanita. Tiba dia awak dipandang enteng. Padahal awak butuh kainyo. Aku tidak disalah, tidak dapat jalan lain. Itu barangkali disebabkan faktor nafsu, faktor setan, faktor syahwat, tidak terkendalikan diri. Itu memang ujian baik di kita, ujian baik di awak, nyoba apa dan ibu-ibu. Asallah melaksanakan nama iya kuah, mengarajukan nama tua kuah, amesti itu ada rintangan, banyak kendala. Umpamanya awak. Kalau baik kamu sajik, kamu sajik itu, kamu sajik gadang tampek lapang, lapiak takambang, lampu tarang, kadang-kadang mata padam. Tapi di tampek-tampek maksiat, di tampek-tampek nan salah, lampu padam, hari kalam, awak hari malam bro, awak berkalam-kalam, mata tarang. Berapa banyak yang kita cari apa itu? Sebab di nan salah, di nan buruk, di nan tak diredai oleh Tuhan, kita disuruh, diasuang, didorong oleh setan mengarajukan. Pi asalabana nang kataga, nang elok nang kita kerajukan. Macam-macam belo rayuannya, macam-macam gangguannya. Sehingga nak kerajukan awak di nan bayi tadi. Itu bisa kita rasakan dalam kehidupan awak sehari-hari. Jadi untuk itu, bapak dan ibu-ibu, dari lima macam yang dikemukakan oleh Rasulullah tadi, mari kita baca lambik-lambik. Kita ulang balik elok-elok, rangkuah ke diri awak. Rangkuah ke diri, awak ikut sampaikan, tapi kan untuk keselamatan awak. Tanak nasi, giliang lado, uwak taruang, goreng patai. Danga kaji, rangkuah ke dado, karena untuk nak jan marasai. Akan begitu pepatah yang kita dengar tu. Jadi kita rangkuah ke dado, dalam lima awak tagak. Sampai lima kita kini. Dalam segi kini kelemahan dan kekurangan awak. Ingin berlabuh, awak ingin rugi. Kok diadukan, ditanya orang awak, ingin berlabuh, ingin rugi. Tidak ada, kita ni tidak ingin berlabuh. Untuk berlabuh, kau jalan. Untuk rugi, kau kerajuan. Kalau untuk berlabuh, mari kita laksanakan. Hindarilah memenang enteng dari macam tadi. Tapi kau ingin awak rugi, atau apa boleh buat. Tiba di akhirat nanti, kena awak juga akan merasakan. Kok bertanya nanti malaikat penjaga penjara kawak penjaga neraka baik kemari kalian baik. Tidak ada rasul nak datang, tidak ada buya nak mengaji, tidak ada kaji disampaikan. Akitulah sak tahu. Barangkali jawab penawak waktu itu, bukan kaji ni nak kami dengar, bukan guru ni nak mengajar, bukan rasul ni nak menyampaikan. Tapi apa boleh buat? Nayang di panayang-nayang, untuk puntuang di pakuek-kuek, malang di pamalang-malang, untuang di pabuek-buek. Oleh sebab itu, faqtabiru ya ulil absar, faqtabiru ya ulil albab. Banyak tu ayat-ayat dalam Al-Quran menyuruh awak mambiak iktibar, menyuruh kita mambiak perhatian dari segala apa yang disampaikan kepada kita. Bapak, ibu-ibu, buya-buya dan seluruh kita yang hadir dengan kaji yang lima macam menambuh kemukukan tadi, secara insaf dan sadar ambillah kita mengukur, jadikanlah iku jadi ukuran awak dan diukur supaya dapat jawab keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Maka kita bersama-sama sebagai manusia muslim dan sebagai manusia mukmin, di waktu mendengarkan pengajian, setelah kita memperoleh ilmu, andaknya Yusuf serupa karak, karak lah kanayai, ya lunak lah karak tu kanayai. Dan andaknya awak sesudah mengaji, tapi menjadi balik sesudah itu, serupa kata orang awak, kalau lawai dia berakik, tulang berserak di dadunya. Lah kanayai istawa bertambah sakit, kanayai suntik nanyak bisonya. Tak boleh itu, tapi dapat awak ilmu, dapat di kita pengajian. Kalau awak sakit tadi, ikut ibarat ubek. Kalau ubek lah kita lah dapat, awak sakit, makan ubek itu. Tapi ubek saja dapat, tidak dimakan, awak sakit lah. Dua hati, kaji santiang. Bahasa santiangnya hebat. Bahasa hebatnya lama. Bahasa sodakak. Dan itulah, nengka mencubuan kau, nama dia. Nengka mengalami cubuan kau, tak bisa. Jadi kalau orang berangkat, pergi kapakan, singgah sebentar, sungai tanang. Ubek dapat, indak dimakan. Adimah lah, namuah penyakit senang. Demikianlah ibu-ibu dan bapak. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Salah dan jangga, harap diperbanyak maaf. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.